Hadis ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah dhahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan solat sebagaimana kami bersolat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi bersabda, bukankah Tuhan telah menjadikan sesuatu bagimu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Dan pada kemaluan seseorang di antara kamu terdapat sedekah. Mereka berkata, hei Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, adakah ia mendapat pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu jika seseorang menumpahkan syahwatnya pada yang haram, tidakkah ia berdosa? Demikian pula apabila ia menempatkan syahwatnya pada yang halal, ia mendapat pahala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.